warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma 'ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Surakallahu azim. Batu kualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upin dan Ipin membeli beras, beras diantar ke rumah datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk. Ulama juga bersyair, makanya kita ngikutin aja. Masya Allah, dari sautu imam ya, fihi kuwah wa fihi takfir ya ni. Subhanallah, juga doa jazakallahu khairan. Dan rasanya dengan ayat-ayat yang dibacakan dengan tartil tadi, ya ni awal marrah, ini pertama kali saya dengar begini dan juga hadir di sini. Ini membawa satu banyak di dalamnya taujihat, yakni arahan-arahan kepada kita. Subhanallah, kalau kita dengarkan satu persatu. Amma ba'du, waktu yang sempit ini kita gunakan sedikit tausiah, mudah-mudahan tadi ya tidak mengantuk. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la tahqirunna minal ma'rufi syai'. Janganlah kalian, kata Rasulullah SAW, meremehkan, menganggap enteng satu perbuatan baik walau sekecil apapun. Ya'malu khaira kullah, lakukanlah kebaikan itu apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi umpamanya kita melihat ada rintangan di jalan, ada barangkali kaleng atau pecahan kaca yang kira-kira ini membahayakan orang, singkirkanlah. Siapa tahu karena amal-amal kita yang kecil itu Allah memberikan ampunan kepada kita. Dengan sebab itu, ada barangkali seperti di bawah ini kan, ini jalan dulu kan gak pernah sepi, mulai dari Dewi Sartika sampai ke Otista sampai Kampung Melayu, meleduk lagi bom di situ ya, gak pernah sepi ini jalan. Ada barangkali sepeda motor miring, kita lempungin lah. Barangkali dengan sebab itu Allah memberikan ampunan kepada kita. La tahqirunna minal ma'rufi syai'. Janganlah kalian menganggap remeh satu kebaikan itu sekecil apapun, siapa tahu dengan sebab itu Allah memberikan ampunan kepada kita. Dalam kitab Tarikh Baghdad itu ada kisah tentang Zubaidah. Siapa namanya? Zubaidah. Zubaidah ini dia istri daripada Harun al-Rashid. Jadi mereka ini hidup di masa, mereka ini adalah tabi'in. Jadi ada Rasulullah SAW, ada sahabat, ada tabi'in. Nah, mereka ini tabi'in. Nah, dia memiliki kelebihan harta Zubaidah ini, maka dibuatnya saluran air, ada sumber air di salah satu bukit di Mina itu, dibuatnya saluran air ke bawah ke tempat jamaah haji berkemah, sehingga para jamaah haji menggunakan air itu baik untuk minum, baik untuk memasak, mencuci, bahkan untuk mandi, dan dikenal dengan Ainun Zubaidah. Jadi disebut telaga Zubaidah. Singkat cerita, Zubaidah ini wafat, dia meninggal. Abdullah ibnu Mubarak, dikisahkan, itu berjumpa dengan beliau di dalam mimpi. Jumpa dengan beliau dalam mimpi, kemudian Abdullah ibnu Mubarak bertanya kepada Zubaidah, "Ya Zubaidah, ma fa'alallahu biki? Apa yang Allah lakukan terhadap engkau?" Kata Zubaidah, "Allahu ghafarali. Allahu ghafarali. Allah telah mengampuni aku. Allah telah mengampuni aku." Ditanya lagi oleh Ibnu Mubarak, "Bil aini allati amiltiha?" Apakah dengan mata air, ya, sumber air yang kau lakukan semasa hidup di dunia? Apa jawab Zubaidah? "Wallahi la ainun wa ma ainun." Dia bilang bukan karena itu, bukan karena mata air itu. Dia katakan walakin, akan tetapi adalah biraqataini fi jawfil laili kuntu hafizu alai. Akan tetapi adalah sholat malam dua rakaat yang aku lakukan dan tidak pernah aku tinggalkan seumur hidupku. Coba bayangkan. Orang menyangka mungkin karena dia memberikan air kepada jamaah haji, tapi ternyata karena dia sholat dua rakaat setiap malam di tengah malam. La tahkirunna minal ma'rufi syai'. Ya, jadi kalau apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dalam hadis qudsi yang lain dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah azza wa jal yaqulu yawmal qiyamah, ya ibni Adam, maridtu falam ta'udni." Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak dimuat dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Aku sakit tapi engkau tidak menjengukku." Ditanya seorang hamba, "Qala Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin." Ya, orang masih bisa jawab. Dia jawab, "Ya Allah, engkau adalah Rabbku, bagaimana aku bisa menjenguk engkau?" Faqala Allah ta'ala, "Amma alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'anku." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Sesungguhnya engkau mengetahui ada hambaku itu sakit tapi engkau tidak menjenguknya. Amma law annaka untahu fawajadtani inda." Padahal kalau engkau jenguk dia, maka engkau dapati aku berada di sisinya. Apalah menjenguk orang sakit, ya. Kadang-kadang kita menganggap enteng itu. Padahal kalau kita menjenguk orang sakit itu, Allah subhanahu wa ta'ala berada di sisinya. Kalau orang sakit, dia hijab dia dengan Allah itu terbuka, sehingga doa-doanya dikabulkan. Jadi di samping kita mendoakan orang sakit, mintakan juga supaya kita didoakan oleh orang sakit. Nah, ini dua contoh betapa ada amal-amal yang kadang-kadang kita anggap remeh, tapi di sisi Allah itulah yang diambil sebagai nilai yang menyebabkan Allah memberikan ampunan kepada kita. Nah, mungkin di antara jamaah pernah atau sudah sering barangkali mengenal satu kisah tentang Baghyun min baghaya Bani Israel. Ada seorang pelacur dari Bani Israel yang gara-garanya sepele saja. Dia melihat ada seekor anjing. Kita kalau dengar pelacur, pertama, kedua anjing. Dua-duanya jijik kita. Tapi Allah memberikan contoh bahwa pelacur ini menolong anjing itu dengan menyauk, mengambil air dari telaga itu karena anjingnya hampir mati kelaparan. Ternyata Allah mengampuni pelacur itu karena gara-gara memberi makan seekor anjing. Saya tanya nih sama Dr. Salim. Dr. Salim ini guru saya yang dicodet sekarang tinggal di Pejaten. Dokter, gimana dengan satu amal Allah bisa mengampuni segala dosa yang besar itu? Nah, kata Dr. Salim, itu entry point aja. Jadi sebetulnya sejak saat itu dia berhenti melacur dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Imam Isya membacakan ayat Famayyuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dipilih oleh Allah? Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberinya hidayah, dilapangkan dadanya menerima Islam. Coba kita, apa semua kita ini muslim? Apa semua muslim juga udah benar? Banyak pemuslim yang milih Ahok misalnya begitu ya. Senggol-senggol juga ini, gak tahan juga baca itu ya. Misalnya seperti itu. Jadi orang yang beriman ini menerima Islam ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang banyak sekali keistimewaan. Tadi kita juga mendengarkan Imam Tarawih Subhanallah ya membacakan mulai dari sebelum ayat kursi itu sampai ayat ta'afuf di bawah itu ya, panjang sekali. Masya Allah ya, kalau kita tadabur itu luar biasa ya, dimana bagaimana infak ya yang dengan ikhlas kita berikan, apalagi fisabilillah disebutkan ada sab'an sumbulah ya, ada tujuh cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada tiap-tiap cabang itu ada 100 biji, 100 bulir. Artinya berinfak fisabilillah itu nilainya 700 kali lipat. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Wa shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya kan? Ini sering kita dengar nih. Tiap amal anak Adam itu baginya kecuali puasa, saum, maksudnya saum Ramadan. Saum inilah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Dalam hadis lain, dalam bentuk matan yang berbeda redaksinya, kullu hasanati bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin dhifin. Wa shaumu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini kan ada ayat, ada hadis. Jadi ini sama-sama hadis qudsi. Innallaha azza wa jalla qala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tiap kebaikan itu dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian kata Allah, wa shaumu li, dan puasa adalah untukku, dan akulah akan membalasnya. Dibalas 10 sampai 700. Yang 700 itu apa? Yang jihad fisabilillah itu tadi. Atau menginfakkan harta di fisabilillah. Wa shaumu li wa ana ajzi bihi. Di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ya menjelaskan shaum itu lebih istimewa daripada yang 700 itu. Akan tetapi puasa untukku, berarti itu lebih besar daripada 700 kali lipat. Ya, wa ana ajzi bihi, aku akan langsung membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain, amal-amal yang lain itu mungkin lewat malaikat, lewat tentara Allah yang lain, tapi kalau ini langsung. Kenapa? Karena Orang puasa itu yang tahu dia betul-betul puasa itu hanya dirinya sama Allah. Kalau amal lain mah kelihatan, sholat kelihatan, zakat kelihatan, orang pergi haji apalagi pulangnya enggak, petasan itu dibakar ya enggak? Ya, entah adatnya dari mana pula ini kan, petasan dibakar, nah, pulang haji katanya gitu kan, nah, tinggal kita makan kacangnya apa itu nih, kacang Mekah itu ya enggak, ya, sama kurma. Jadi orang itu kelihatan, tapi orang saum enggak kelihatan. Orang saum enggak kelihatan. Dan kalaupun dia sembunyi, dia pergi ke kamar mandi, sorot-sorot keluar lagi belaga lemas, enggak ada yang tahu. Jadi orang puasa itu yang tahu dirinya saja sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ini betul-betul diuji. Ya, makanya kalau ada orang ngeledek, ada orang ngajakin berantem, katakanlah inni shaim. Ini shaim, kasih tahu saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Kemudian hadis itu kalau wa shaumu junnatun minan nar. Itu lanjutan hadisnya. Puasa itu perisai bagi dari api neraka, tameng bagi kita. Itu nanti kalau kita kaji di hadis Atib bin Barak, panjang cerita tameng waktu orang mau dibakar di dalam kuburnya itu. Wal khalufu fa min shaim indallah athyabu min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah ya, itu lebih baik daripada kesturi. Ini anak zaman sekarang kagak ngerti itu apa kesturi ya enggak? Lebih wangi daripada drakar. Lebih wangi daripada Kenzo. Ya. Atau yang gampangnya yang sasetannya lebih wangi daripada Gatsby. Nah ini kan Gatsby kan kalau ada tamu, bang Gatsby satu kosong aja kan, nggak enak nih keringat lagi banyak. Nah, itu. Lebih wangi daripada itu. Tapi ingat itu athyabu indallah, indan nas mah bau aja itu. Gitu. Jadi kumur-kumur maupun bersiwak bersikat gigi itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita mau ke masjid, tetaplah berkumur-kumur. Tapi kumur-kumur itu, gitu. Separuh masuk, separuh keluar. Itu batal puasa. Jadi sekedar kita membersihkan supaya mulut kita tidak bau. Jangan sampai kita Allahu Akbar sebelah kita pingsan nih. Ya. Bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW, laula asyukka ala ummati la amartahum bisyiwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku ini, maka aku akan perintahkan, akan wajibkan mereka untuk menyikat gigi setiap dia mau sholat. Ya, jadi kalau kita mau sholat nih, coba tes lu, hah gitu. Kita pingsan sendiri, nah itu perlu di apa? Atau kita habis makan apa? Bawang putih. Ada juga orang yang untuk obat atau dia memang suka. Nah cek dulu itu, ya, disikat gigi atau bagaimana. Terus apa yang kayak kancing lepis itu? Jengkol ya, jengkol ya. Nah, kadang-kadang silakan aja, tapi abis itu dibersihkan ya, supaya sebelah-sebelah kita tidak terkena polusi udaranya. Nah hadirin, ini ada hadirat juga ya. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada bulan Ramadan banyak sekali amal-amal yang tidak bisa kita lakukan pada bulan-bulan lain. Istimewa. Makanya kata Rasulullah, sayyidul syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayami yaumul Jum'ah. Penghulu daripada bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan, dan penghulu daripada hari-hari itu adalah hari Jum'ah. Nah, jadi penghulu ada misalnya amal, kalau saya rasa sudah banyak dikaji, kita melakukan amal sunat saja dibalas pahalanya pahala wajib. Kalau kita datang sholat wajib dan amal wajib, itu dibalas sampai 70 kali lipat. Luar biasa. Pada bulan-bulan lain enggak ada. Mau tarawih begini, kita pada bulan lain tarawih ya. Tarawih sendiri. Dibilang orang begini. Kenapa tuh orang? Tarawih ya. Bulan lain yang ada aja pada bulan Ramadan. Ya kan? Ada bahkan satu malam fihi lailatun khairum min alfishah. Ya, ada satu malam fi lailatin khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Enggak ada di bulan-bulan lain. Kan ada orang nih, ini suku Saban, oh ini paling baik ini. Tapi itu enggak ada ayatnya. Kalau bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu ada ayatnya. Gitu kan. Nah, soal Ramadan juga meningkatkan jiwa karim kita. Kita tingkatkan. Ini terakhir aja barangkali saya harus menjaga anak-anak. Jadi jazakumullah khair, dimati bacakan surat Fatihah. Biruqyah Fatihah, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, kita ini agak berbeda dengan di negeri-negeri lain, negeri-negeri Islam. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya berjalan ke beberapa negara. Orang Mesir ya, orang Mesir itu kalau mau berbuka puasa itu digelar itu apa, di dekat-dekat toko di pasar itu kain putih panjang tuh ya, di sebagian masjid kan ada buat tempat sujud tuh panjang, dikasih alas plastik, taruh makanan minuman, taruh apa roti, ditaruh kurma manisan, susu, yogurt. Buat siapa? Buat siapa yang mau berbuka puasa? Di Sudan nih, Sudan, ibu-ibu tuh sore-sore ngeluarin meja kecil itu, ya, taruh minuman, buah, roti, susu, yuk. Buat siapa? Buat yang lewat. Kalau ada yang lewat nih, lagi dalam perjalanan, foto silakan. Siapa ya? Nah, saya cerita sedikit di Turki yang pernah saya alami sendiri. Jadi orang ini di bulan Ramadan ini karim. Saya diundang nih. Oh, ini buka puasa nih. Kita enggak tahu nih makanan orang Turki kayak apa. 6 panci, Pak. 6 ronde. 6 ronde. Kita enggak tahu. Oke. Pancinya kok banyak amat. Dibuka satu nih, ronde pertama nih saya sebutin. Dikasihnya satu mangkok sop kacang polong. Kita nggak tahu kan namanya lapor, sok. Salah strategi kita. Salah strategi. Suatu mangkok, kita kira ini itu aja, ya kan? Yang tertutup, ternyata itu pembuka selera doang. Masya Allah, ronde kedua, dikasih kita daging segede-gede ini. Kayak beef stick gitu, tapi pakai fla, dia empuk dia tuh. Empuk banget, pakai pisau. Masya Allah, segede gini 2 biji, di piring. Kita pernah makan di Tanah Abang di sini di apa Kalibata, kalau beli nasi uduk kan empalnya cuma segini dikasih. Ini dikasih 2, Masya Allah makan daging orang Turki. Makanya jangan coba-coba kawin sama orang Turki. Makan dagingnya 1 kilo sehari. Ya, biaya investasinya besar, operasi besar juga. Kalau orang Jawa ini kan enak, enak istri saya orang Jawa. Investasinya besar, memang pestanya doang. Pas operasinya kecil, tempe tahu aja. Beda ya. Nah ini Turki. Ronde ketiga dikasihnya kita satu mangkok lagi itu nasinya itu kayak ketan, dipakai fla manis. Kita makan, masya Allah, udah kenyang nih perut ya. Perut kita kan sogir nih. Perut mereka itu luar biasa. Nah yang keempat, apa ada daging-daging segini, mungkin ada yang tahu, kalau orang Padang bilang kalio. Kalio itu rendang belum matang, belum kering maksudnya. Nah itu tuh, segede gini satu mangkok, Masya Allah udah pelan-pelan gitu makan kan. Waduh, salah strategi kita tadi kan. Nah yang keempat, yang kelima dikasihnya kue talam itu mungkin ada sebesar ini, tebal segitu, manis banget. Kalau kita ini sampai ngilu gigi, kita nggak biasa makan manis-manis. Nah yang keenam nanti, itu dessert, itu bisa buah, bisa es krim, bisa yogurt, gitulah ya. 6 ronde. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi umroh Ramadan, insya Allah sahur gratis, berbuka gratis. Mekah coba. Tuh, para ahliya itu turun, kontainer. Bau tuh mobil kontainer ke pinggir Masjidil Haram. Ya coba perhatikan. Pegawainya pakai seragam tuh. Ada yang hijau, ada yang apa. Ya. Orang suruh berbaris duduk. Coba deh umroh Ramadan. Nah, satu orang dapat satu kotak isinya minuman, kurma, roti, dan sebagainya. Buah, luar biasa. Nah, kalau di Madinah, kita di Uber-Uber, Pak. Kalau di Madinah, kalau kan bedanya kalau Masjidil Haram nih kita kepergok aja gitu pas keluar hotel tikungan, langsung menara kan, kesannya beda gitu. Kalau Madinah ini kan ada pagernya nih. Madinah ini kesannya ruhiyah. Kalau apa itu Makkah itu gagah gitu, megah gitu. Kayak gitu kesannya. Wallahualam yang lain kesannya. Itu kesan saya aja barangkali. Tapi pas begitu masuk kita dari pagar tuh langsung disamperin. Jadi orang-orang kaya tuh ya dia kaya seberapa. Dia pasang lapak tuh di pojok mana gitu ya, di pojok mana. Terus dia mancing. Mancing nyari orang yang mau berbuka puasa sama. Dia datang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismukal Karim. Zainuddin. Oh, min aina anta ya Zainuddin? Dari mana? Min Indonesia. Masya Allah, Indonesia jamil. Indonesia rahmah. Muftiru jami'ah. Kita makan, kita buka bersama nantinya. Diajak, ditaruh di situ. Suruh jaga pegawai. Jaga ini. Ijlis sunnah. Kita cari lagi yang lain, cari lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di pintu itu udah ditodong kita. Ismukal Karim, nama siapa? Sugiono. Man, ngeri ini ya. Sugiono, oh Sugiono. Min aina anta? Min Indonesia. Masya Allah. Nah, diajak ngobrol lagi. Orang Arab ini kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang iseng ya. Hal ro'isah Indonesia Megawati, katanya gitu. Ya suka tanya begitu. Padahal kita udah ganti berapa presiden kan? Kita tanya, apakah presiden Indonesia itu masih Megawati gitu. Dulu ada yang menjawab, na'am, iya na'am. Terus dia nanya, fa aina rajul katanya. Emang di Indonesia itu gak ada laki-laki apa gitu? ini gak disiarin ke ini kan, ke media kan? Ini cerita orang berbuka di Madinah. Jadi ya. Ini bukan masalah politik. Wajar aja tanya, fa aina rajul katanya. Emang di sana gak ada laki-laki apa gitu? Nah ini cerita-cerita aja. Nah duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismukal Karim. Dodi. Masya Allah. Dodi kan. Min aina anta? Min Indonesia. Diajak lagi itu. Cuman dia pikir Indonesia aidon, Indonesia aidon. Indonesia lagi, Indonesia lagi. Memang salah satu kelebihan orang Indonesia ini ya. Ini untuk yang gratis-gratis. Tajam. Saya nggak yakin orang umroh ke Saudi itu nggak punya uang ya. Cuman untuk yang gratis demen banget dah. Kalau kita lihat yang ngantri-ngantri gitu, kalau ada Al-Qur'an gratis, yang paling panjang orang Indonesia ngantri. Nah, ini nggak khutbah Jumat boleh ketawa, kalau khutbah Jumat nggak boleh ketawa. Ini supaya nggak ngantuk aja ini. Saya juga udah ngantuk juga sebetulnya. Nah lanjut sekali lagi ya. Nah kenapa orang Mesir seperti itu, orang Sudan seperti itu, orang Turki seperti itu, di Mekah seperti itu, di Madinah seperti itu? Karena mereka memahami betul sabda Rasulullah SAW. Man fattara sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa rabbatihi minan nari wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayun kasa min ajrihi syai'. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada satu orang yang berbuka puasa, pertama diampuni segala dosa. Tapi ini dosa-dosa kecil ya. Kalau minal kabair ini harus tobat nasuha. Diampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua dibebaskan lehernya daripada api neraka. Yang ketiga dia diberi pahala. Sebesar pahala orang yang diberinya makanan itu tanpa mengurangi. Pahala orang itu. Tapi kalau dikurangin ya gak mau. Misalnya saya nih dikasih sama apa ikhwah di sini. Ustaz nih buat Ustaz nih. Saya kasih makanan berbuka puasa. Tapi pahala Ustaz buat saya. Oh. Afwan, maaf deh. Ini udah kering dari pagi nih. Pahala bukan ini. Nah, tapi karena pahala saya gak berkurang, nah, saya mau dikasih. Ya. Kenapa kita gak saling tukar makanan misalnya? Misalnya. Nah, ada yang tanya nih, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im. Kata ada yang tanya nih, nadanya orang miskin. Ya Rasulullah, kami tidak punya makanan yang banyak untuk memberikan makan. Kami tidak punya makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Mungkin dikiranya banyak. Ya, kayak ngundang orang berbuka puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillah hadza thawab man fattara sa'iman ala tamratin aw ala syurbati ma'in aw ala madqati labanin. Kata baginda Rasulullah SAW, pahala yang tiga itu akan diberikan walaupun seorang itu memberikan makanan berbuka puasa kepada satu orang, walaupun hanya ala tamratin. Ala tamratin itu sebutir kurma. Mungkin kita memang sepotong roti, sepotong tagor, apa itu tagor? Tagor apa? Tahu goreng. Batagor? Dan gor-gor yang lainnya ya. Nah, walaupun yang syurbatimain satu teguk air, walaupun hanya dengan madkatilab, itu apa, susu asam itu yogurt, satu cocol. Ya. Orang Arab, maaf nih, orang Arab, kalau makan roti, dia pakai yogurt, ya, dicocol. Cocol enak, dicocol enak. Satu cocolan itu sama itu pahalanya. Ya, sama pahalanya. Saya tanya, pernah juga nanya, ente kalau nggak makan roti pakai yogurt, pakai susu laban, susu asam, kayak makan gabus, dia bilang. Nah, jadi dia makan itu dicocol namanya. Satu cocolan itu sama apa? Coba. Jadi karena mereka memahami itu demikianlah. Jadi gini nih, kalau kita di Indonesia, gampangnya nih, kita bungkus roti itu, roti satu yang putih itu, ya, roti Islam namanya apa? Katanya mau diganti cari roti mau roti Islam. Dikasih selai tuh dibungkus pakai plastik. Bungkus 10. Nah, kasih selai. Nah, teh manis. Nah, kita bikin 10. Kita jalan itu ya enggak? Puasa, Pak. Tolong dia untuk takjil nanti makan minum. Takjil 10. Kita dapat pahala 10 orang berbuka puasa. Kalau tiap hari kita kerjain 300, Pak, pahala. Kita puasa 30 hari, kita dapat pahala 300 tambah diri 330. Banyak berlipat ganda. Ya. Nah, jadi ini daripada rahasia-rahasia Ramadan. Makanya orang begitu hadir. Terakhir nih. Tadi terakhir, nah ini terakhir yang terakhir. Jadi kembali kepada hadis tadi, la tahqirunna minal ma'rufi syai'. Janganlah kalian meremehkan amal-amal kebaikan itu sekecil apa. Nah, terakhir Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an kitab Allah, bagi dia 10 pahalanya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 10. Satu huruf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Alif lam mim 30 pahalanya. Nih, turun kita nih, terus jalan ke ujung sana. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Coba itu. Berapa tuh? Berapa puluh? Sampai situ pegang tukang ojek pula kita kan. Bang, panas dalam. Ya jangan alif lam mim aja dibaca. Apalagi kita baca satu halaman. Apalagi kita baca satu ain. Satu ain itu satu tema. Apalagi kita baca satu surat. Apalagi kita baca satu juz. Apalagi kita tamatkan. Imam Syafi'i itu menamatkan Al-Qur'an 60 kali sama Ramadan. Artinya sehari berapa kali? Dua kali. Saya coba sama teman-teman di Al-Hikmah itu, berjalan Bangka. Kita undang 10 hufaz dari Bogor, 10 dari Al-Hikmah. Ini hufaz nih, orang hafal Al-Quran. Mulai start jam 6 pagi itu, jam 6 pagi selesai jam 5 sore, 11 jam. Kalau Imam Syafi'i namatin 2 kali, kira-kira 22 jam. Kita kan nanya, tidurnya kapan tuh Ustaz? Ya, tidur, kita tanyain. Nah, kalau niruin Imam Syafi'i itu gitu tuh. Coba tiruin. Jangan tiruin kawin 2, 3, 4-nya aja. Iya enggak? Nah, ini tiruin coba. Milih-milih sih niruinnya. Nah, usahanya terlalu jauh kita sama Imam Syafi'i, ya enggak? Nah, Imam Syafi'i sama tetangga saya aja, dia minimal kita tamatkan 2 kali insya Allah. Insya Allah. Kalau kita ingin menamatkan 2 kali, itu kita bacaannya lebihkan 2 juz sehari. Caranya, habis subuh 5, Al-Quran Madinah ini kan, satu juznya 10 tuh, 10 kan? Kalau kita udah lancar tuh 10 menit tuh. Tapi nah, baca 5 lembar habis sholat subuh. Habis sholat zuhur 5 lembar. Habis sholat asar 5 lembar. Makan juga enggak, ngapain nonton sinetron segala kan? Habis sholat maghrib, ya, habis sholat maghrib, kan kita udah takjil tuh. Nah sebelum makan kita baca dulu nih 5 lembar. Habis sholat tarawih, baca 5 lembar. 5 kali 5, 2,5 juz. Insya Allah tambah 2 kali. Jangan dipasin 2 juz, gak bakal selesai itu. Ya, karena nanti korting-korting. Apalagi akhir asul akhir orang udah repot, istri suruh ngocok telur lagi. Bang, ngocok telur dong. Ya, ngocok telur. Iya kan, membuat kue ceritanya nih. Nah, itulah kira-kira ada beberapa amal-amal yang luar biasa kalau kita berbuat. Dan itu untuk bekal kita. Ya sekali lagi saya ulangi, la tahkirunna minal ma'rufi syai'un. Janganlah meremehkan amal-amal kebaikan itu walaupun sekecil apapun. Bahkan gini aja, ya, di sini sebenarnya kaitannya sama senyum. Orang kayaknya ingin kita senyumin. Kenapa sih kita enggak senyumin? Senyum kan gampang. Sebab tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum aja. Udah ini udah senyum belum kiri kanan tadi? Coba senyum-senyum kiri kanan. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu mau senyum kiri kanan, pastikan ada orang sebelahnya gitu. Nanti kalau senyum-senyum sendiri, orang salah paham pula, itu aja. Nah, senyum istri, kasih senyum, ya kan? Istri itu yang berhak, anak-anak tuh paling berhak dapat senyum kita. Yang mana mau istri, jaim banget gitu, ya. Kontak aja senyum, iya gak senyum, ya kan? Nah, kadang-kadang sama perempuan lain ramah, senyum, istri enggak senyum-senyum. Ada di Medan tuh. Panggil istrinya. Ini mesra banget gitu. Saya juga heran, ada ustaz juga. Abang nih panggil istri, panggilnya Dar, my darling, my heart, bebe. Apa lagi? Rose itu apa? Bunga mawar, ya. Panggilnya sayang, ya yang. Saya bilang, abang ini mesra kali panggil istri. Bukan begitu deh, ini. Aku lupa nama istriku. Ingatnya di KUA aja dulu. Lah, habis itu KUA, ay, oi, sambolnya, oi, aja. Mau sebut namanya yang bagus. Rasulullah aja nyebutnya namanya apa? Aisyah dipanggil apa? Umay. Khadijah manggil Rasulullah, ya Habibi. Ada yang tanya ibu-ibu, ada bapak-bapak yang tanya ke saya di Medan. Ustaz, istri saya enggak putih, enggak merah begitu, Ustaz, kulitnya hitam. Ya panggillah Hajar Aswad. Bukan, maksud saya panggil dengan panggilan yang dia suka gitu loh. Panggil dia suka. Hajar Aswad begitu-begitu mengkilap ya. Nah, ini bagaimana tabassumuka, intinya itu senyumnya itu, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah, ya. Ada lagi yang bilang, istrinya udah meninggal sih, abang udah senyum sama istri, belum Ustaz, istrinya udah lama juga meninggal, kenapa abang tak senyum, tak ada istri Ustaz, ya menikah lah abang, menikah lah dia, umurnya baru, ya 60 masih. Aduh Ustaz, udah tua-tua begini, buat apa lagi saya mau nikah Ustaz? Ya abang nikah aja dulu, nanti abang tahu nak buat apa. Yang begitu-begitu kan gak perlu kita ajari, supaya ada yang masakin sahur paling gak ya, dan ada orang yang kita senyumnya ya. Nah, mudah-mudahan amal soleh kita makin banyak, mudah-mudahan kita istiqomah yang dapat malam Qadar nanti insya Allah yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Aku lupa lihat astaghfiru innahu wal ghafur rahim wa fuminkum dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.